بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوتي أعزكم الله kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Selesai pembahasan tentang ahkamus salam, hukum-hukum yang terkait dengan ucapan salam. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan beberapa bab tentang masalah tulis-menulis atau surat-menyurat. Ahkam yang berkaitan dengan masalah ini. Sampai pada bab yang ke-523. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi kitabih Al-Adabil Mufrad babu jawabil kitab. Bab menjawab surat. Al-Kitab yakni surat. Bab menjawab kitab, surat yang dikirim kepada kita. Qala haddathana Ali bin Hajar qala akhbarana syarikun an al-Abbas ibn Zarih an Amir an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala dari ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata inni la'ara, sungguh aku berpendapat, berpandangan, li jawabil kitabi haqqa, menjawab surat itu wajib, hak, karaddis salam, seperti membalas, menjawab salam orang yang menyampaikan langsung pada kita. Ini atsar hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Maksud daripada akhir ini adalah apabila ada seseorang yang mengirimkan surat kepada kita dan di suratnya ada ucapan salam, bisa surat sebagaimana zaman dahulu kala secara kertas surat atau email atau chatting via WA atau Telegram atau medsos yang lainnya, di situ ada tulisan salam, dia menyampaikan salam kepada kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita yang dikasih surat wajib menjawabnya. Sebagaimana ada orang yang langsung tatap muka dengan kita, mengucapkan salam kepada kita, kita juga harus menjawabnya. Dipahami ya? Jawabannya semisal atau yang lebih bagus lagi. Kalau dia mengatakan assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam, ini wajib atau dilebihkan warahmatullahi ila akhirih. Kalau dia mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap kaidahnya ialah ar-raddu fil mukatabah karaddi bil musyafahah. Itu kaidahnya. Ar-raddu fil mukatabah wal murasalah karaddi fil musyafahah. Menjawab pada surat menyurat, chatting menchatting, itu sama seperti menjawab ketika tatap muka langsung. Dipaham ya? Ini adalah adabul Islam. Barakallahu fikum. Baik. Di sini ada dua keadaan. Setelah kita paham ini kaidahnya, dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah yang afdal. Ada yang chatting WA kepada kita, dia ngasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia ngasih informasi atau pertanyaan. Ya afdal, kita pun juga menulis jawabannya. Paham ya? Nulis jawabannya langsung di chatting tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dijawab. Hadza afdal. Ini yang dimaukan dengan asal ini dari keterangan para ulama yang ada. Ada keadaan yang kedua, di mana kita gak punya waktu untuk memperpanjang jawaban. SMS ya singkat kan gitu. Maka solusinya, ini perkara yang boleh, ialah kita menjawab salamnya dengan lafaz, bukan dengan tulisan. Kita kan dikasih WA, isinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengatakan dengan lafaz kita, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia kan dengar. Nah, ketika kita nulis, langsung jawabannya. Dipahami? Dan jawabannya. Hada yang justru diperbolehkan. Tapi yang afdal yang pertama. Jadi ketika antum misalkan mengirim WA atau telegram atau email kepada seorang ikhwan, di situ antum mengucapkan salam, kok dibalas gara-gara jawaban salamnya, antum jangan sebutkan. Mungkin dia sudah melafalkannya. Dipaham ya? Tapi dalam tulisan tidak dia tulis. Paham tuh? Jangan semua. Barakallahu fikum. Atau kondisi yang lain yang membolehkan kita untuk tidak menuliskan jawaban salam adalah ketika kita mendapatkan serangan WA. Oh yang ngamuk dengan serangan WA ini. Nah, mungkin sebagian untuk mengalaminya, mungkin juga enggak. Kalau kita sering mengalaminya. Nah, orang-orang yang minta sesuatu dari kita gitu loh. Yang kita enggak mungkin menyampaikannya. Mau enggak mau kita ya baca enggak dibalas. Baca enggak dibalas. Atau yang kemudian nyerang dengan WA. Ini semata-mata ucapan salam. Assalamualaikum. Ngetes. Dijawab enggak kan gitu. Tanya macam-macam enggak ada jawaban. Pancing-pancing enggak ada jawaban. Diutik-utik enggak ada jawaban. Cuma sih ngetes. Assalamualaikum gitu. Nah gitu ya. Assalamualaikum. Kita lalus. Dan resolusinya adalah kita jawab secara lafaz dengan tanpa tulisan di WA. Paham ya? Waalaikumsalam. Tapi kita gak jawab. Di chatting kita gak nulis. Tapi lafaz kita menyuarakan jawaban salam. Waalaikumsalam. Anda harus paham jangan seumur. Apa ya? Apa saya ini non muslim apa ya? Salah aku gak dijawab. Iki ikhwan salah, ya bukan sih. Masa ikhwan yang sangat nyampaikan salah gak dijawab. Iki ustaz apa orang ini? Ustaz dikasih salah gak dijawab. Ya apa ya? Mestinya nanti ini tahu diri gitu loh. Mestinya kok ya tahu diri. Berarti sedang tidak ada keinginan untuk menjawab. Ada mungkin beberapa kondisi yang mungkin dijawab. Maka husnul salam Anda sudah dijawab dengan lafaz, bukan dengan tulisan dalam chatting tadi. Dimana ya? Ini boleh karena kondisi. Tapi yang afdal ketika enggak ada masalah apapun, jawab sesuai dengan apa yang disampaikan. Semisal atau yang lebih afdal daripadanya. Fahayyu bi ahsana minha au rubbuha. Jawab salam dengan semisal dengan yang lebih baik atau dengan semisalnya. Paham ya? Ini bainal muslimin. Kok seandainya misalkan Anda dapat email dari rekan kerja non muslim. Ngerti Anda muslim, dia menyatakan salam, assalamualaikum gitu. Apa jawabannya? Nggak diam. Ya, kayak kemarin. Apa jawabannya? Antum chatting balas, waalaikum. Iya, ala qaul. Atau antum dengan pendapat yang kedua, dijawab dengan semisal saja. Waalaikumsalam. Apa kaidahnya? Diingat baik-baik. Ar-raddu fil mukatabati wal murasalah karaddi fil musyafah. Menjawab salam dalam tulisan dan surat menyurat sama seperti menjawab salam ketika tatap muka langsung. Hukum-hukumnya sama dengan yang telah kita bahas sebelumnya terkait dengan masalah ahkamus salam. Paham misalnya? Paham. Tapi yang berikutnya. Ojo ngantuk lu ya. Ojo ngantuk. Sudah diinformasikan soalnya. Qala rahimahullahu ta'ala babul kitabati ilan nisa'i wa jawabihinna. Bab menulis surat kepada kaum wanita atau menjawab suratnya mereka kaum wanita. Terkait dengan masalah ini ada dua rincian atau dua keadaan. Yang pertama adalah wanita itu mahramnya kita. Mahramnya kita. Maka tidak ada masalah kita nulis surat kepada mereka atau menjawab suratnya mereka. Mahram. Walaupun insya Allah ya. Atau yang keadaan yang kedua, mereka bukan mahramnya kita. Namanya ajnabiyah, perempuan yang bukan mahram. Ini diperbolehkan dengan syarat al-amnu minil fitnah. Harus aman dari fitnah. Ini penting. Harus aman dari fitnah. Barakallahu fikum. Kalau enggak, kalau dikhawatirkan fitnah maka jangan. Demikian dijelaskan sama Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah dalam syarahnya. Kita baca riwayatnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala haddatsana Ibnu Rafi', namanya Muhammad Ibnu Rafi'. ثقة مأمون قال حدثنا أبو أسامة محمد بن أسامة قال حدثني موسى بن عبد الله قال حدثتنا عائشة بنت طلحة dia mengatakan telah menyampaikan hadis kepada kami Aisyah bintu Talha. Qala dia mengatakan qultu li Aisyah, aku pernah bertanya kepada Aisyah wa ana fi hijriha, dan saya waktu itu diasuh oleh Aisyah. Namanya fi hijriha, diasuh oleh Aisyah. Anak asuhnya Aisyah. Qala wa kana an-nasu ya'tunaha min kulli Misr. Dahulu di masa itu orang-orang mendatangi Aisyah dari seluruh penjuru negeri. Dari semua negara, wilayah-wilayah Islam datang ke kota Madinah untuk menemui Aisyah. Ngapain? Bertanya ilmu. Karena Aisyah ini faqihah, dikenal sebagai seorang sahabiyah ummul mukminin yang faqihah alimah, faqih alim. Sehingga banyak didatangi oleh orang-orang. Qalat fakana syuyukhu yantabuni limakani minha. Maka dahulu para syuyukh, orang-orang tua-tua, yantabuni, menjadikan aku sebagai naibnya mereka. Limakani minha, karena kedudukanku dari Aisyah yang syekh-syekh. Namanya kan Aisyah bin Talha. Aisyah, nanti kamu gantikan aku ya, gini-gini-gini. Tanya ke Aisyah, gini-gini-gini-gini-gini-gini. Jadi naibnya mereka. Tahu naib ya? Yang mewakili mereka, tanya kepada Aisyah. Karena Aisyah bin Talha ini, kedudukannya sangat dekat dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala. Ini yang suyuh. Qala wa kana syababu yata'akhawni. Sementara yang syabab, para pemuda-pemuda, mereka berusaha untuk ta'akhi dengan aku. Berusaha untuk merajut persaudaraan dengan aku. Dalam bentuk fayahduna ilayya. Mereka ngasih aku hadiah. Ya, supaya dekat, punya hubungan dekat dengan Aisyah bin Talha ini, mereka ini ngasih aku hadiah. Wa yaktubuna ilayya minal ansar. Dan mereka menulis surat kepada aku dari penjuru negeri. Melalui Aisyah bin Talha. Hadza syahid. Paham ya? Tergambar ya? Tergambar. Faqulu li Aisyah, maka saya pun mengatakan kepada Aisyah, ya khaleh, wahai khalehku, bibiku, hadza kitabu fulan wa hadiyatuh, ini suratnya fulan, ini hadiah dari dia. Perantaranya Aisyah bintu Talha. Kalau yang tua-tua menjadikan sebagai naib, yang muda-muda kasih hadiah. Tujuannya satu, yang penting sampai kepada Aisyah gitu. Pertanyaannya mereka ajukan kepada Aisyah. Qala fataqulu li Aisyah, maka Aisyah berkata kepada aku, ai bunayya, wahai putriku, putri kecilku, fajibihi wa athibihi, fajibihi, kamu jawab suratnya dia, wa athibihi, dan berikan balasan kepada dia, ucapan jazakallah khair. Temnya athibi, dikasih thawab, dikasih pahala untuk dia, didoakan pahala dia, ucapan jazakallah khair atas hadiahnya. Suratnya dibalas, hadiahnya didoakan dengan jazakallah khairan gitu. Fa illam yakun indaka thawabun a'taituka, kalau kamu tidak memiliki thawab, aku yang akan memberikan kepada kamu thawab tadi. Faqad, berkata Aisyah bin Talha, fatu'tini, Aisyah pun memberikan kepada aku thawab yang ada. Titik. Ini isnadnya hasan. Syahidnya yang diinginkan oleh Al-Bukhari dari riwayat ini adalah para pemuda-pemuda pencari ilmu mancanegara nulis surat kepada Aisyah bintu Talha. Thalhah, perempuannya bukan mahramnya. Tujuannya untuk apa ini? Untuk soal yang mereka ajukan bisa disampaikan kepada Ummul Mukminin Aisyah barakallahu fikum. Nah, kemudian Aisyah bin Thalhah ini nulis surat jawaban kepada pemuda-pemuda tadi, menyampaikan jawabannya Aisyah barakallahu fikum. Artinya apa? Boleh. Kan gitu. Bolehnya bagaimana keterangannya yang disebutkan tadi? Ketika aman dari fitnah. Itu dia, ketika aman dari fitnah. Kalau aman silakan, seperti yang sekarang dilakukan sama Aisyah, ada masalah. Dipahami insyaAllah ya? Paham tuh? Nah, ketika mulai ada fitnah-fitnah dan mulai ada kasakusu, jangan. Apalagi zaman sekarang ini, jangan membuka pintu untuk para pemuda-pemuda menyampaikan soal kepada kamu melihat putri kamu. Bahaya. Dipahami ya? Ini surat untuk ustaz. Di bawahnya ada surat cinta. Pemuda sekarang kayak gitu ya, Evan. Yang ini berarti gak aman dari fitnah. Jangan. Langsung saja kepada ustaznya. Kalau ustazah, sampaikan lihat yang putri, istri kamu kepada sang ustazah. Putri kamu, sang ustazah. Yang putri, lewat putri. Putra, lewat putra. Itu lebih aman. Difahami ya? Paham dong? Ini yang bukan mahram, harus aman dari fitnah. Tapi kalau dia mahram, ada masalah. Bebas. Ini riwayat juga menunjukkan kepada kita fadilahnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Ummul Mukminin yang alimah faqihah, rujukan umat pada masa itu. Bahkan dikatakan tidak ada yang lebih faqih di dunia ini setelah Aisyah. Setelah Aisyah, enggak ada lebih faqih. Yang perempuan ya, sehingga dikatakan afqahu nisa'il alam. Aisyah itu wanita dunia yang paling faqih setelahnya. Luar biasa, barakallahu fikum. Dan kebiasaan para muslimin di masa lalu, kesibukan mereka dengan ilmu. Nulis surat isinya pertanyaan, dapat jawaban ilmu. Maka sekarang ini yang harus disemarakan adalah men-share faedah-faedah ilmu. Mengirim, namanya men-share, mengupload, memposting faedah-faedah ilmu dari para ulama, dari para masyayikh, hakata ilmiah saja. Sehingga murasalah, chatting-chatting yang ada itu semuanya isinya adalah ilmu. Ini kebiasaan salafuna salih rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala. Dan saya ingatkan, untuk di zaman sekarang ini kita tutup celah-celah fitnah. Ditutup pintu-pintu fitnah. Jangan masuk ke ranah wanita. Wanita jangan masuk ke ranah laki-laki. Sekarang ini ketika antum misalkan di Surabaya ada grup WA, grup Telegram, ikhwan sendiri, akhwat sendiri, supaya aman. Ikhwan ada yang mengayomi, apa maksudnya itu? Ada yang membina supaya jangan liar. Yang putih juga demikian, ada yang membina. Hakada. Sehingga satu aman dari fitnah dan yang kedua terbimbing. Difahami insyaallah ya. Mau WA ilmiah, mau WA lapak, laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Assalamualaikum. Ketika nanti ada grup yang lebih umum lagi, maka dikasih aturan main supaya di dalamnya itu rapi, terkendali, terkontrol. Entah yang baru lama taklim, yang baru taklim, itu harus dikasih aturan main supaya terkontrol. Barakallahu fikum. Ketika antum mau masuk ke grup lapak orang-orang awam, harus pertimbangan maslahat dan madaratnya. Dipahami ya? Ketika banyak madaratnya, gambar, segala macam, campur lagi perempuan, antum keluar. Jangan karena urusan fulus, urusan bisnis, urusan lapak, anda menerjang hal-hal yang diharamkan dalam Islam. Saya ingatkan, lebih baik antum membuat grup khusus, grup lapak salafi untuk kalangan salafiin sendiri, baik yang putra atau yang putri. Hakada. Barakallahu fikum. Lanjut. Masih kuat tak? Tuh apa tuh mulai kena angin malam ini. Lanjut. Semangat ya akhi. Qala rahimahullahu ta'ala babun kaifa yaktubu sadr al-kitab. Bab bagaimana caranya dia menulis bagian depan kitabnya. Jadi ada sadrun, ada ajzun. Ini pada bait syair mambumah, kalau di bagian awal namanya sadr, bagian akhir namanya ajz. Baik, kemudian kata-kata sadr pada sebuah kitab atau sebuah surat itu maknanya adalah mukaddimah awal kitab. Jadi kalau terkait dengan masalah surat, masyaallah ini lama ini apa ya. Nah, antum mau nulis surat ini. Nah, awal yang antum tulis, tulisan awal yang antum mutus, apa yang ditulis? Namanya sadrul kitab, bagian awal kitab. Bagaimana caranya menulis bagian awal surat gitu. Kita baca riwayatnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Ismail bin Abi Uwais qala haddatsani Malik, Imam Malik bin Anas bin Malik, ana Abdullah bin Dinar, ana Abdullah ibn Umar kataba ila Abdul Malik bin Marwan yubayi'uhu. Disebutkan bahwasanya Abdullah ibn Umar pernah menulis kepada Abdul Malik bin Marwan membaiat beliau. Ini namanya al-bai'ah bil mukatabah. Baiat dengan sistem surat. Karena enggak mungkin datang langsung ke lokasi, maka dalam rangka untuk menyatakan ikrar dia meyakini penguasa yang ada sah, diyakini sebagai penguasa muslim yang dia taati, baiatnya dengan tulisan, nulis surat kepada penguasa, isinya saya membaiat kamu sebagai penguasa muslim. Itu diperbolehkan kalau kondisi jauh atau enggak mungkin ke lokasi. Hukum asal yang namanya baiat itu jabat tangan, cekol tangannya. Antum jabat tangan penguasa tadi, imma penguasa yang membaiat kamu, kamu iyakan, atau kamu yang menyampaikan lafaz baiat kepada penguasa kamu. Ubayyuka ala sami wa ta'ah. Itu hukum asal. Dan laki-laki kalau wanita dengan ucapan namanya al baiat bil kalam, dengan ucapan namanya janji setia. Biasanya kan kalau sekarang di teks gitu ya, dibacakan ya, saya disuruh ngulak apa, disuruh apa namanya, ikuti, saya selaku warga negara, NKRI NKRI berjanji, nah, di apa namanya, di tuntun. Nah, itu termasuk bai'atun bil kalam, ada masalah, diperbolehkan, terutama ketika untuk kaum wanita. Dan yang ketiga dengan cara seperti ini, al-kitabah, dengan nulis surat. Nah, kalau di negara kita gimana cara bai'atnya? Negara kita tidak kenal bai'at ini. Gimana Pak caranya Pak? itulah yang masuk di mereka. Yang kita orang biasa ini gimana cara bayatnya ini? Dijabat tangan nyondak, dituntun nyondak, surat nyondak. Bagaimana caranya? Kita mengirim itu juga mereka bingung. Ya apa ini? Caranya gimana? Ya sudah. Karena di negara demokrasi yang gak mengenal sistem bayat, maka masing-masing kita sebagai seorang muslim, dari hati yang paling dalam kita meyakini secara akidah dan secara pemahaman secara fikrah, bahwa penguasa yang ada sekarang adalah penguasa kita, imam kita, amir kita, sultan kita, yang kita yakini sebagai penguasa, kita terapkan prinsip as-sam'u wa ta'ah kepada beliaunya. Namanya bai'atun bil qalbi, gitu, dengan hati. Namanya ikrar dengan hati. Kalau diminta ya diikrarkan dengan lisan. Qala fa kataba ilaihi, maka Ibnu Umar pun menuliskan surat kepada Abdul Malik bin Marwan. Isinya adalah ini kan? Pertama kali yang ditulis bismillahirrahmanirrahim. Ini pertama kali. Bismillahirrahmanirrahim. Li Abdil Malik Amiril Mu'minin min Abdillah bin Umar salamun alaika. Nisinya bismillahirrahmanirrahim untuk Abdul Malik Amirul Mu'minin, dikasih gelarnya min Abdillah bin Umar, dari Abdul bin Umar, ini pertama dia. Salamun alaika, salam untuk dirimu. Fa inni ahmadu ilaika Allah alladhi la ilaha illahu, sesungguhnya aku bertahmid memuji kepada Allah, kepadamu Allah yang la ilaha illahu, wa uqirru laka, ini lafaz bayatnya beliau, wa uqirru laka bisam'i wa ta'ah, maka saya ikrar untukmu, ikrar mendengar mentaatimu, ala sunnatillah wa sunnati rasulihi fi mastata'tu, di atas sunnah Allah dan sunnah rasulnya semampu saya. Dikasih lafaz bai'atnya uqirru laka is-sam'i wa ta'ati ala sunnatillah wa sunnati rasulihi mastata'tu. Masyaallah, itu lafaz bai'at. Kalau Anda mau silakan tulis bismillahirrahmanirrahim di Insinyur Joko Widodo, gitu ya, Rais Jumhuriyah Indonesia, min sapa? Namamu sapa? Elang. Gitu bisa elang. Min elang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Terus sampai ke isinya ukiru lakab. Tawabayat. Barakallahu. Intinya adalah yang dibahaskan masalah soal penyurat. Babnya bagaimana cara menulis bagian awal surat. Apa jawabannya? Bagian awal didahului dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nah kata yes. Kalau murasalah, sebutkan nama yang dituju. Ila fadilati al-akh al-mukarram, saudara yang mulia, Abu Fulan, Fulan ibnu Fulan al-Fulani, min akhikum fillah, kada wa kada wa kada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan isi suratnya. Paham ya? Itu namanya murasalah. Kalau kepada penguasa, sebutkan nama dan gelarnya. Itu sangat-sangat perlu diperhatikan sebagai adab pada para penguasa. Nah, kepada yang terhormat. Siapa ini? Yang menurut tuju ini. Bapak Kapolsek. Nanti. Jojoran gitu ya. Bapak Kapolsek Jojoran. Apa gelarnya? Ini. Bapak Fulan gitu. Lengkap dengan gelarnya beliau. Di tempat. Paham ya? Baru assalamualaikum. Nama antum juga disebutkan sebagai tindas di bagian awal dari famin fulan, pemimpin pesantren gini. Nah, untuk diri kamu sendiri, tidak usah nyebut gelar. kamu ya harus tawadhu. Di surat ini min Abdillah bin Umar. Paham ya? Paham ya? Polos Abdillah bin Umar. Tapi ketika menyebut khalifahnya li Abdil Malik Amiril Mukminin. Hakan. Jadi jangan kamunya dikasih gelar dowo-dowo dari Romo, Kiai, Haji, Ustadz, Al-Kabir. Nah, ini kamunya ini melecehkan yang dikasih surat. Enggak, aku polosan aja dari pembelan. Nah, ketika ngirim kepada yang dituju, dikasih nama lengkapnya dan gelar yang masyhur untuknya. Hakan. Itu namanya penghormatan etika dalam muka terbang. Ya. Salam ini setelah menyebutkan nama yang tujuh, kemudian dikasih salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kemudian menyampaikan isi surat. Ya. Dimana insyaallah ya? Sehingga afdolnya ya begitu ketika murasalah ya begitu, ketika chatting WA ya begitu, ketika chatting telegramnya juga begitu, ngirim email juga begitu, atau ngirim murasalah kepada siapa juga begitu, dimulai dengan basmalah. Barakallahu fiik. Nah, namanya medsos ada kalanya memang simpel singkat ya. Maka dalam keadaan tertentu langsung saja tutup poin kepada isi berita basmalah dan yang lain-lainnya lafzan dilafalkan chattingnya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lepas insyaallah ya kan, tapi yang lebih afdal ya dengan tartib-tartib yang dibawakan tadi. Biasanya kalau bosan nulis dibikin apa namanya? Yang tinggal langsung pencet tang tampil sendiri itu namanya apa? Apa? Stiker. Oh, stiker sih namanya. Itu lah, antum bikin sendiri. Jadi antum di HP-nya antum di setting Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada basmalah sama salam. Dengan ketik tek langsung teng tampil sendiri dengan nambah yang lainnya gitu. Jadi apa? Kok status sih Pak? Wah, iki dalu sawangane iki. Apa namanya? Auto tag. Dulu tuh ada di HP jam juga kayak gitu. Ada pilihan kan? Lagi sibuk apa ada apa namanya itu? Pokoknya gitulah. Dengan tik langsung tampil dia. Jadi enggak usah nulis lagi. Iki HP terlalu bagus kok apa jadi lari kabeh namanya. Alah begitu ya, Pak. Supaya enggak capek langsung dibikin seperti itu. Teng gitu. Kalau di laptop itu kan kalau misalkan sholawat kemudian Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla salatnya rasul itu kan dibikin program kan tinggal tek muncul sendiri gitu ya. Apa namanya itu jadi ya ini setting mesti di setting dulu jadi ya apa ini jika kan emoji ini ikon terus aja jadi. Hah, awas ini, album gitulah Evan ya. Nah, supaya enggak capek, langsung bikin begitu setting. Teng, begitu antum mau kirim ya, teng pencet, terus tampil dengan nambah apa yang antum inginkan selesai. Terus di setting lagi ketika menjawab WA-nya orang, ding, langsung semua dengan nambah apa yang diinginkan. Nah, sudah tadi bukan status, status kepengen Pak. Auto. Albihim begitu. Itu sunnahnya. Gitu ya. Yang sunnah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi boleh juga mengatakan salamun alaika. Salamun alaika. Nah. Boleh assalamualaikum, bisa salamun alaika. Dikarenakan ini dicontohkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Barakallahu fikum. Yes. Apa lanjut? Sudah enggak sanggup antum, sudah enggak sanggup antum. Daripada sayanya yang ngotot-ngotot antumnya kayak gini sudah. Ada yang mau tanya kan? Sabar ya, masih ada sekian banyak bab-bab yang lain. yang semua berkaitan dengan masalah surat menyurat. Mohon sabar, mohon sabar. Insyaallah dibahas pada perjumpaan berikutnya. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Ada yang mau tanya kan? Pemal, yang sesuai dengan pembahasan ataupun yang lain yang mungkin saya jawab. Gimana Pak Cik? Monggo. ASS SAU. SAU. Iya. Iya, kalau orang-orang awam kita bersabar sedikit, dijawab dengan lengkap untuk ngajari mereka. Nah, akan saya katakan ketika antum memberikan keterangan setelah betul catatan, mohon maaf, akan lebih bagus ketika salamnya disebutkan lengkap. Kalau cuma ASS itu tidak ada maknanya. Ya, dakwah sedikit kepada mereka. Insya Allah kalau dengan cara yang bijak mereka bisa memaklumi. Kalau susah bikin auto tag. Allah Fari. Terima kasih. Apa nih? Tulisannya. Ah, tulisan apa lagi? Tapi kalau pembahasan salat jangan disingkat, atau mengajari orang lengkap. Tapi kalau yang mau kan selain salam, selain apa tadi basmalah, selain sholawat, disingkat tidak ada masalah. Yang penting orang paham. Yang penting jangan pakai bahasa alay. Misalkan tolong TLG, kalau tak datang DTG, kalau apa? Kamu ya, itu lapas. Kamu ya, terus jangan bahasa alay. Atau jangan jadi orang alay. Orang alay itu orang-orang ahmak-ahmak mereka itu. Wong goblok-goblok, jangan ditiru. Artinya enggak menggunakan akal yang cerdas. Orang alay itu orang-orang yang ya waras, cuma dia mintanya minta-minta orang-orang goblok. Jangan diikuti. Tahu bahasa alay kan ya? Saya juga enggak paham sih, cuma ada begitu. Jadi mereka komunitas alay. Bahagia dengan alay gitu loh, Allah Musa. Itu menunjukkan rendahnya kepribadian. Senang kok dengan yang aneh-aneh gitu. Paham ya? Cuman kalau ngirim surat kepada instansi resmi, jangan disingkat. Ada kepada WRDP. Apa artinya? Nanti jangan. Ini yang dibahas tadi itu salam, jangan disingkat. Basmalah jangan disingkat. Azza wa Jal jangan disingkat. Subhanahu wa ta'ala jangan disingkat. Salawat jangan disingkat. Itu tidak mengajar. Itu kalau sekedar tulisan yang lain, tidak ada masalah. Ya. Salah di mana? OTW. OTW bahasa alam bukan? Nah, bahasa umum. OTW. Maksudnya sedang menuju ke lokasi. Tidak apa-apa itu insya Allah. Paham gak? Ya. Yang lain? Gimana Pak? Dalam WA itu campur antara laki dan perempuan. Apakah kita sebagai yang sudah tahu itu, apa kita berdosa ya, iya. Di grup WA tercampur laki dan perempuan. Ini kalau semuanya mahram, enggak masalah. Yang jadi masalah ketika bukan mahram. Chatting bebas. Enggak boleh, ini rawan fitnah. Saya katakan, dipisah laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Kalau kita tahu dan kita masih menikmati itu ya berdosa. Jangan. Maka langsung sampaikan pada admin. Mohon maaf, laki sendiri, perempuan sendiri. Untuk menjaga dari fitnah. Kalau disampaikan baik-baik sudah paham. Tidak ada masalah. Barakallahu fiikum. Kalau misalkan surat lamaran kerja Ustaz. diawali dengan bismillah atau salam, apakah diperbolehkan selama tidak enggak membuat antum tertolak dengan risih, enggak ada masalah. Setahu saya dalam penyelaman kerja itu ada draftnya. Betul? Selama enggak? Ada draft yang resmi dari pihak perusahaan tadi. Draft surat laporan kerja. Itu yang harus ikuti. Atau bikin dengan draft yang lain, tolak sama mereka. Oh maaf pak, ganti. Gitu. Nah, ketika dalam draft sudah antum penuhi, dikasih penambahan basmalah atau salam, bagi mereka no problem, gak ada masalah, tambahkan. Antum dakwah di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi. Assalamualaikum. Bawah draft yang ada. Kalau pengalaman dari yang lainnya, oh coba ikut, tolakkan. Ya wis, nanti sampaikan dengan lafzan gitu. Pas lagi nulis draft, atau nulis Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, baru bikin draftnya. Dipahami ya? Karena babnya pekerjaan, ya sesuai dengan perusahaan yang anda melamar kepada mereka. Kalau datang sesuai dengan aturan mereka, akan di paham ya? Dan dinasihatkan kepada perusahaan tersebut atau bagian apa namanya kalau di bagian pegawaian atau singkatannya itu bagian apa? HRD. Masya Allah. Sen itu HRD. Harus tampil dong apa namanya membuat draft perusahaan yang Islami. Basmalah itu gak mengganggu. Salah itu gak mengganggu. Yang penting draft sesuai dengan yang disepakati oleh pihak perusahaan. Itu sih. Barakallahu fiik. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Intinya sesuaikan dengan cara mereka. Barakallahu fiik. Yes? Fokol. Ada yang mau dipikirkan? Yang lain? Sudah goyang ya ini ya. Nah, biasa tekan oma ya. Hari insyaallah saya kaji. Gimana pak? Gak ada apa? Yang saya tahu Instagram itu termasuk medsos yang gak aman. Yang gak aman. Jadi Ahsan, jangan menggunakan media ini. Walaupun misalnya kita bikin privasi gitu ya, saya berarti kan kurang aman. Yang penting ya WA sudah, Telegram paling kuat. Apalagi dengan penjelasan followernya itu campur, jelas banget gak aman mana pak. Mencampur, berarti kan lanang ono, wedo ono, elek ono, ayu ono, kayak gitu ya. Tak usah pak. Kita hanya berusaha untuk anu, mereka yang macam-macam ini kita wajar. Inti dari mulai awal kita pantas, jangan menggunakan Instagram. Selesai. Termasuk yang saya perhatikan yang kurang aman, Facebook. Ya, pernah nomor saya dimasukkan oleh salah seorang family dari pihak istri. Duh, kok masuk apa ini? FB Facebook. Walaupun. Ya kok gini ya. Gini. Ya sudah guys. Semuanya melebih guys. Laki perempuan. Gambar toh akhirnya. Ya perempuan ini. Tak tahu. Ini apa ini? Facebook. Nah siapa itu masukkan nomor saya situ? Bagus. Ya hapusin, oh iya, nanti hapus akhirnya. Sudah. Alhamdulillah gak sempat direkam digital sama antum. Wah, direkam sama antum. Entah aku ya. Entah. Wah, hapus. Sudah hapus. Dimasukkan sama orang lain. Kan bahaya. Jelas gak aman. Yang penting sudah, WA itu paling aman sudah. Anak saya gak punya telegram. WA aja udah kelimpungan. Mau membaca kayak dari ikhwan grup ini aja anda yakin dah sebenarnya terbaca, mana saya nggak bisa baca, lewat lihat judulnya ya lewat gitu aja. Kita kalau antum baca satu persatu, baca resapi ilmunya, ilmu, ilmu. Itu ngaji tiap hari antum. WA saja itu sudah kewalahan, apalagi Telegram. Anak itu juga nggak baca, jangan-jangan faedah ilmiah yang di share sama ikhwan-ikhwan itu. Ngaku, ngaku, baca apa enggak? Baca apa enggak? Lapak ya baca balik. Allah Ustaz. Jadi ketika ada yang menarik saya baca sih. Tek, anak baca serius. Wah, saya ambil Arabnya. Ah, gitu. Ini di sini saya diapakan aja. Ada Arabnya, saya ambil Arabnya. Yang ada Arabnya apa kayak WSI itu ada Arabnya saya salah. WSI ya. Itu dikasih Arab plus terjemahannya. Ini saya suka itu. Ada yang unik-unik gitu. Anak-anak ambil Arabnya lihat di Ferry apa? Sumber referensinya anak ambil. Faedah. Gitu ya? Wah, oh, tambah mana akhirnya ini? Ketika ada iklan yang dia bikin status faedah gitu ya, kita pilihnya itu faedah itu kami minta. Apakah harus izin atau langsung itu benar? Secara kaidah umum, kalau sudah ditaruh status, tandanya itu untuk umum. Karena status bukan pribadi, untuk umum. Dia bisa pribadi ketika dia setting status ini hanya untuk fulan saja. Bisa kan? Bisa ya? Wah, kok ngerti aku ya? Nah, ada yang ngasih tahu. Fulan saja yang saya status, untuk dia tak berarti. Maka dia kalau mau nyebarkan ini, izin. Tapi kalau dia kalau status dengan tanpa pengkhususan, kaidah asal itu dia posting untuk umum. Maka yang lain boleh untuk menyebarkannya selama untuk kebaikan. Tergantung niatnya masing-masing. Yang menyebarkan kebaikan dapat kebaikan. Yang menyebarkan untuk kejelekan dapat kejelekan. Tidak ada kewajiban. Tidak bisa ya. Nah, kalau ada kepingin privasi ya jangan status. Kepinginnya jangan disebarkan atau status. Ya aku menyuruh hatinya. Harus salah pasang. Paham ya? Nah, jika privasi ya jangan dipasang kemana-mana. Simpen di tempatnya sendiri. Atau ketika itu hanya tahu fulan saja, kasih ke dia tau. Tak, hanya tak antum. Ini pasti di status, ya sudah. Semua orang yang nyimpen nomornya antum, tampil itu punya antum. Baca. Pasang status, jangan lebay. Ya, jangan alay. Yang ada sisi kemanfaatan. Ketika dapat membaca status orang ilmiah, manakah dengan ilmiah, jangan dibawa kemana-mana, itu faedah ilmiah. Jangan baper, jangan lebay. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Status itu sesungguhnya kalau saya perhatikan menggambarkan tentang kepribadian orangnya. Itu status. Paham ya? Nah, tahu-tahu pasang status bunga merekah gitu, warnanya pink ungu dan gitu. Lagi apa ini? Lagi happy. Yeah. Ya mana? Ini lagi happy berarti ini. Lagi senang, lagi bahagia. Nah, posting apa? Status. Oh, hucu-hucu, seker-seker. Ini lagi, awalnya lagi senang ini. Senang tapi nggak happy banget. Fresh lah, lagi fresh gitu orangnya. Tahu-tahu postingnya, duh, kok kacar tak ada rumah di belakangnya apa gitu ya, semacam oh ini lagi kalau dia ini itu dari baca nih dari statusnya, nah gitu ya, atau apa gitu itu apa dari status yang ada, nyindir bisa, berita juga bisa, ya macam-macam gitu ya. Kalau pasang status seret lu rumah sakit penur. Artinya apa sih? Lagi stres dianya. Itu boleh dibaca. Dia itu mengatakan sebuah kepribadian. Makanya jangan alay, jangan lebay. Ilmiah. Berfaedah. Naktafi lahuna subhanaka bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadalu hafidhakumullah.